pojok. Suaranya rokok pojok. Ada tokek di atas balik. Suaranya tokek tokek. Wahai kawan semua, coba perhatikan sayang. Suara apakah ini yang bunyinya oe oe? Suara semut, suara semut, yang ada di dalam tanah. Suara semut, suara semut, yang ada di dalam tanah. Wahai kawan semua, coba perhatikan sayang. Coba tebak suara apa yang bunyinya kuduk. Suara ayam, suara ayam, yang berkokok di pagi hari. Suara ayam, suara ayam, yang berkokok di pagi hari. Tapi kalian lupa dengan suara ini. Hah? Pasti kalian tidak tahu suara apa ini ya. Dengarkan.